Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, ternyata kita ada sampai pada bab baru, bab ke-36 di kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab tentang menafkahi anak atau menafkahi keluarga. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban lelaki pemilik anak, yaitu suami, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istrinya bil ma'ruf, dengan kadar yang wajar dan pantas. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang besaran nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami. Allah katakan, yungfik du sa'atin min sa'atih, hendaknya suami yang kaya memberikan nafkah setara dengan kekayaannya. Wa man kudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang disempitkan rizkinya, yaitu tidak kaya, falyunfik mimma atahu Allahu, maka hendaklah dia nafkahi istrinya sebagaimana atau dari harta yang Allah berikan kepadanya, itu berbanding lurus dengan kemampuan ekonominya. La yukalifullahu nafsan illa ma ataha, karena Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sebagaimana yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah, sampaikanlah bahasanya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melapangkan rizki pada untuk siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan rizki pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai', dan semua harta yang kalian belanjakan, fa wa yukhlifuh, maka dia Allah akan menggantinya. Wa wa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, maka kita berada di bab tentang menafkahi iyal. Yang dimaksud dengan iyal adalah semua orang yang wajib ditanggung kebutuhannya, atau semua orang yang ditanggung kebutuhannya oleh seorang laki-laki. Maka ini mencakup istri, mencakup qarib, orang yang punya hubungan darah, dalam hal ini anak. Demikian juga bisa mencakup cucu, demikian juga bisa mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, yang memang kebutuhannya ditanggung oleh seorang laki-laki. Au mamluk atau budak, termasuk dalam hal ini yang mamluk artinya yang dimiliki, mencakup budak, demikian juga hewan-hewan piharaan. Ya, maka semuanya wajib dinafkahi. Istri, anak wajib dinafkahi. Orang tua yang kekurangan wajib dinafkahi. Dan jika seorang itu punya hewan peliharaan, wajib dinafkahi. Tidak boleh mau pelihara burung namun tidak mau menafkahi kebutuhan, memenuhi makan, minumnya. Orang pelihara hewan peliharaan, dia punya kewajiban untuk menafkahinya, memberikan jaminan makan dan minum untuknya. Pembahasan tentang hak istri telah kita bahas di bab sebelumnya. Sedangkan kerabat, ya, kerabat dalam bahasa Arab artinya orang yang punya hubungan darah. Lain halnya dengan kerabat dalam bahasa Indonesia. Ya, orang yang punya hubungan kekeluargaan di luar keluarga inti, itu kerabat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, qarib, kerabat itu mencakup semua yang punya hubungan darah. Maka anak itu kerabat, cucu itu kerabat, orang tua itu kerabat, kakek nenek itu kerabat. Sebagaimana kakak adik itu juga kerabat. Maka kerabat memiliki hak sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tushiku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, tunaikanlah hak kerabat. Maka kerabat, terutama anak, karena anak itu bagian dari kerabat, karena kerabat artinya punya hubungan darah. Maka kerabat atau orang yang punya hubungan darah, dalam hal ini anak, punya hak untuk dinafkahi. Dinafkahi artinya diberikan kepadanya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang cukup. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Menjadi kewajiban pemilik anak. Maka al mauludu lahu, pemilik anak artinya ayah. Maka ayah dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah al mauludu lahu. Pemilik anak atau anak itu adalah haknya. Orang yang anak itu menjadi haknya, atau terjemah bebasnya ya, pemilik anak. Ya, maka ayah itu statusnya adalah pemilik anak, artinya yang punya hak atas anak dan yang punya kewajiban atas anak. Ya, maka meskipun bercerai dengan ibunya, maka anak itu tetap anaknya. Ya, anak itu tetap anak dari seorang laki-laki yang dia punya kewajiban untuk menafkahinya, karena dia disebut dengan al-mauludu lahu, yang punya anak. Maka pemilik anak dalam hal ini suami memiliki kewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Menafkahi, memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istri yang dalam ayat ini, konteks ayat ini istri, karena dia menyusui anaknya. Penuhlah kebutuhannya dengan kadar yang layak. Maka jika seorang istri itu, kalau ayatnya berkenaan dengan istri, kalau istri itu wajib dinafkahi, maka anak lebih-lebih lagi. Anak tentu lebih-lebih lagi, karena istri itu bisa jadi mantan, tapi anak tidak bisa jadi mantan. Mau berbusa-busa mengatakan itu bukan anakku, ya kalau anaknya tetap anaknya. Tapi kalau istri bisa jadi orang lain. Maka jika istri itu wajib dinafkahi, maka anak lebih-lebih lagi. Maka seorang laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi anaknya dan istrinya. Demikian juga menafkahi man ardu'at lahu waladahu, perempuan yang menyusui anaknya meskipun perempuan itu sudah tidak lagi berada dalam ikatan pernikahan dengannya. Maka perlu diketahui oleh para laki-laki, para suami dan calon suami, ketika misalnya terjadi perceraian dalam keadaan anak itu masih bayi, secara secara aturan ibu si bayi itu tidak punya kewajiban untuk menyusui bayinya. Ibu si bayi itu tidak lagi wajib menyusui bayinya yang merupakan anaknya. Ya, boleh saja mengatakan, ya saya dah kamu cerai mas, di sini bayinya bawanan nana. Ya, tidak memiliki kewajiban. Ya, itu wajib nyusui kalau masih jadi istri. Kalau sudah tidak lagi jadi istri, tidak wajib menyusui. Dan ketika itu dia bisa menyusui dan bisa tidak menyusui. Dan jika dia menyusui, maka bapaknya itu memiliki kewajiban membayar uang persusuan dengan besaran sebagaimana yang disepakati. Dengan besaran uang yang disepakati. Jadi nanti, dan jika di samping nyusui dia juga ngasuh. Ngasuh itu ya berarti harus melek bengi, harus nyiboi, harus mandikan dan seterusnya. Maka nanti ada uang pengasuhan. Ada uang pengasuhan. Jadi ketika terjadi perceraian, kemudian anak itu masih bayi, maka uang yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki itu ada tiga. Yang pertama, nafkah anak. Nafkah anak, dia butuh, di bahasa sekarang mungkin butuh pampers, butuh apa. Kemudian yang kedua, uang persusuan. Uang persusuan dengan besaran sebagaimana yang disepakati. Kemudian yang ketiga, uang pengasuhan. Ini kalau pas jadi istri ya, persusuan sama pengasuhan itu gratis. Ya, kalau pas jadi istri ya sudah makan bareng, sudah selesai semuanya. Ya, di situ include semua gitu. Sudah include semua. Ada uang persusuan, ada uang pengasuhan. Ya, Mbak melek bengi cuma untuk gendong-gendong, nah, itu sudah include semua. Kalau bercerai itu bisa dimintakan. Bisa dimintakan. Maka pemilik anak memiliki kewajiban menafkahi man ardo'at waladahu, perempuan yang menyusui anaknya. Ya, perempuan ini sudah tidak lagi dalam ikatan pernikahan bersamanya. Artinya membayar biaya persusuan. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa 'alal mauludi lahu, ya, di surat Al-Baqarah menjadi kewajiban seorang ayah yang berstatus sebagai pemilik anak rizquhunna, rizq di sini makanan. Ya, memenuhi kebutuhan makan wanita yang menyusui, wa kiswatuhunna dan kebutuhan pakaiannya dengan kadar yang layak. Nah, ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian ini min ajlil irda'i, karena wanita tersebut menyusui anaknya. Adapun jika wanita itu fihi balihi, dalam ikatan, yaitu ikatannya, yaitu ikatan pernikahan dengannya, ya, maka semuanya sudah tertanggung dengan falaha, maka menjadi haknya adalah nafkah karena berstatus sebagai istri. Maka jika perempuan dalam hal ini mantan istri yang menyusui itu wajib dinafkahi karena dia nyusui, maka ini menunjukkan anaknya yang jadi sebab itu ya lebih punya hak untuk dinafkahi. Karena orang yang wanita yang menyusui, dikarenakan dia menyusui wajib dinafkahi. Maka yang jadi sebab yaitu bayi, itu anak, maka mimbabil aula, lebih-lebih lagi untuk wajib dinafkahi. Sehingga ayat ini dinilai, Al-Baqarah ayat 233 ini dinilai sebagai dalil di samping wajibnya menafkahi ibu yang menyusui, wanita yang menyusui anak, maka juga jadi dalil wajibnya menafkahi anak. Kemudian wa alal mauludillahu maulidullahu, pemilik anak itu mencakup bapak yang paling dekat dan bapak yang lebih atas yaitu kakek dan yang di atasnya lagi, maka mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi cucunya dan seterusnya ke bawah. Namun disyaratkan untuk syarat untuk wajibnya menafkahi cucu itu ada beberapa syarat. Yang pertama, yang menafkahi itu punya kemampuan untuk menafkahi, artinya hartanya berlebih. Jika dia tidak mampu, maka tidak wajib baginya menafkahi sebagaimana, karena kewajiban menafkahi itu menimbang kemampuan sebagaimana di surat At-Talaq ayat yang ke-7. Syarat yang kedua, ayakuna al-mungfaq alaih, orang yang pihak yang dinafkahi itu tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Jika dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, maka dirinya sendiri yang lebih utama. Dan tidak ada satupun orang yang wajib menafkahinya karena dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan jika dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka tidak berhak untuk dinafkahi. Kemudian syarat yang ketiga, yang menafkahi itu adalah ahli waris atau termasuk dalam daftar ahli waris pihak yang dinafkahi, menimbang firman Allah Ta'ala, dan wa'alal warithi mislu dhalik, dan menjadikan kewajiban ahli waris misal itu. Maka jika kerabat yang tidak mewarisi tidak termasuk dalam daftar ahli waris, maka tidaklah wajib baginya menafkahi. Maka kewajiban menafkahi, menafkahi orang tua, menafkahi kerabat, terutama orang tua, anak termasuk diantaranya cucu, itu wajib dengan dua syarat yang pertama. Dua syarat pertama ini syarat wajib menafkahi orang tua. Yang pertama, orang tua tidak memiliki harta, butuh bantuan. Boleh jadi karena tidak lagi bisa bekerja, atau tidak lagi punya harta, tidak lagi punya aset, tidak lagi punya simpenan, maka anak wajib menafkahi. Kemudian yang kedua, anak memiliki kelebihan harta. Setelah tercukupi ke nafkah istri dan anak, dia nafkahi orang tuanya. Kemudian demikian juga menafkahi anak dan cucu itu menjadi kewajiban ayah dan kakek dengan dua syarat ini. Yang pertama, dia yang dinafkahi itu memang perlu dinafkahi. Karena bisa misalnya masih, kalau anak masih kecil belum bisa bekerja. Belum bisa bekerja. Atau anak sudah tidak lagi kecil namun dia cacat, maka orang tuanya tetap wajib menafkahinya. Atau anak namun dia punya keterbelakangan mental, idiot atau yang lain, orang tuanya wajib menafkahinya karena dia tidak mampu bekerja, tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, anak itu wajib dinafkahi setelah seorang, misalnya seorang laki-laki, seorang ayah sudah bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dia penuhi kebutuhan dirinya, dia memenuhi kebutuhan dirinya, setelah bersisa baru kepada orang lain. Baru kepada orang lain, dalam hal ini anaknya. Demikian juga cucu, itu wajib dinafkahi oleh kakeknya dengan dua syarat ini. Dengan dua syarat ini, cucu itu perlu bantuan. Kenapa? Bapaknya sudah meninggal dunia, dia yatim, tidak meninggalkan harta bapaknya, tidak ada yang menafkahinya. Kemudian yang kedua, kakeknya berlimpah harta, maka kakek wajib menafkahi cucunya. Maka menafkahi jalur nasab ke atas dan ke bawah, satu hal yang bisa dikatakan disepakati oleh ulama. Nah, apakah ada kewajiban menafkahi jalur nasab ke samping? Jalur nafkah, jalur nasab ke samping adik, adik perempuan, adik laki-laki, adik kakak, keponakan, bibi, paman, apakah mereka itu wajib dinafkahi? Ulama berselisih pendapat. Perlu diketahui, dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dinafkahi, tidak ada kewajiban nafkah untuk jalur ke samping. Kewajiban nafkah itu cuma ke atas dan ke bawah, jalur nasab ke atas dan ke bawah. Kalau ke samping, saudara, anaknya saudara, keponakan, paman, anaknya paman, atau bibi, anaknya bibi, sepupu, itu tidak wajib dinafkahi dalam mazhab Syafi'i. Yang berpendapat wajib menafkahi jalur ke samping itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali wajib menafkahi jalur nasab ke samping dengan tiga syarat, sebagaimana yang tadi kita baca. Nah, tiga syarat ini untuk jalur nasab ke samping. Yaitu yang mau dinafkahi itu membutuhkan. Misalnya adik cacat misalnya. Bukan malas ya. Kalau malas enggak wajib dinafkahi. Karena orang yang kuat malas itu dalam fikih statusnya kaya. Yaitu kaya dengan potensi. Seandainya potensinya itu mau di ini terpenuhi kebutuhannya, cuma dia itu maunya rebahan, mager, malas gerak, rebahan, akhirnya maunya cuma ngopi-ngopi, maunya nongkrong-nongkrong, akhirnya tidak punya duit. Orang malas, padahal badannya sehat, mau ya, kerja bisa gitu. Asal enggak pakai gengsi, mau jadi tukang sapu, mau jadi ini bisa, yang penting enggak gengsi. Maka orang ini kaya. Kalau kaya berarti enggak wajib dinafkahi. Karena syarat yang pertama dia adalah orang yang miskin. Ya, misalnya miskin, kenapa adik itu miskin? Karena dia cacat. Kenapa dia miskin? Karena keterbelakangan mental. Maka wajib di, maka ini terpenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menafkahi itu berkelebihan harta. Istrinya sudah cukup, anaknya sudah cukup, duitnya masih tua. Nih, duitnya masih tua. Nih, maka ke adiknya. Bisa ke adiknya. Tapi kalau ngepas untuk istri, untuk anak, makan ditambah dan lain-lain, kebutuhan reguler di zaman ini, ada listrik, ada ini, habis. Ya, maka bilang saja sama adiknya, maaf dik, tidak ada, tidak ada yang bisa dibagikan. Dan sudah selesai itu. Nggak pakai maaf juga nggak apa-apa gitu, karena memang tidak wajib. Memang tidak wajib. Kemudian syarat yang ketiga, yang sebagaimana disebutkan atau sebelumnya, yang masalah nafkah itu kan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu menafkahi adik itu wajib dengan dua syarat. Salah satunya setelah bersisa. Maka kalau adik ini kebutuhannya bukan termasuk nafkah, ya lebih-lebih lagi harus setelah betul-betul bersisa. Apakah seorang itu punya kewajiban untuk membiayai kuliah adiknya? Kuliah adiknya? Jawabannya tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk membiayai kuliah adiknya. Karena itu bukan bagian dari nafkah. Bukan bagian dari nafkah. Maka satu hal yang tidak benar, misalnya ada seorang suami, dia paksa istrinya untuk ngirit, misalnya. Untuk apa? Karena mau menanggung biaya kuliah adik. Kamu ngirit aja ya. Makannya cukup nasi sayur, jangan lauk. Uang lauknya mau saya pakai untuk biaya kuliah adikku. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Seandainya untuk biaya makan, itu saja sudah tidak benar. Ya, karena biaya makan adik itu setelah ini bersisa. Kebutuhan makannya, ya wajarnya uang makan. Tanpa bermewah-mewah, nasi, sayur, lauk, selayaknya, itu terpenuhi dulu. Tidak boleh kemudian istri anaknya tidak boleh lauk, uang lauk mau saya pakai untuk ngasih makan adik, itu tidak boleh. Apalagi ini tidak ada uang lauk untuk biaya kuliah adik. Ini lebih tidak benar lagi. Ini lebih tidak benar lagi. Jadi kalau bukan biaya, bukan nafkah, itu nafkah itu untuk keberlangsungan hidup. Untuk keberlangsungan hidup. Jika itu bukan nafkah, ya lebih-lebih lagi harus betul-betul setelah ini bersisa. Kebutuhan istri tercukupi, anak tercukupi. Ini bersisa, ya sudah untuk makan adiknya. Loh kok ini masih sisa? Ya sudah, untuk misalnya biaya menguliahkan adiknya gitu. Gitu. Kemudian, namun kalau untuk kerabat kesamping itu ada syarat yang nomor tiga, yaitu yang menafkahi itu adalah ahli waris untuk yang dinafkahi. Ini kan ada daftar ahli waris dalam pelajaran faraid. Maka yang punya kewajiban menafkahi itu adalah yang termasuk dalam daftar ahli waris. Meskipun realnya kalau dia mati belum tentu dapat warisan, tapi masuk dalam daftar ahli waris. Ya, kalau adik, kakak jelas masuk. Kita itu masuk dalam daftar ahli waris. Kemudian anaknya adik, maka berarti kita paman. Paman, maka paman itu adalah ahli waris jika paman dari jalur ayahnya. Paman dari jalur ayahnya, maka ini ahli waris untuk keponakannya. Berarti keponakan dari anak laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki. Kita kan jadi paman, ini ya, kita jadi paman dari jalur ayahnya. Kalau paman dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Paman dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Berarti keponakan saudara perempuan, keponakan namun anak saudara perempuan. Kita kan dari jalur ibunya berarti. Kalau saya itu dari punya kakak perempuan, kemudian kakak perempuan saya punya anak, saya kan paman dari jalur ibunya. Kalau paman dari jalur ibu itu bukan ahli waris, saya tidak masuk dalam daftar ahli waris keponakan tersebut, sehingga saya tidak punya kewajiban untuk menafkahinya. Siapa yang punya kewajiban menafkahinya pakai mazhab Hambali? Ya dari jalur paman, dari jalur bapaknya. Ya cuma ganti pemain saja sebenarnya. Ganti pemain saja. Maka pamannya adalah paman dari jalur bapaknya, bukan dari jalur ibunya. Sedangkan saya paman dari jalur ibunya. Itu bukan ahli warisnya. Bukan ahli waris dari keponakan itu. Seandainya keponakan tersebut meninggal dunia dan dia berharta, saya tidak dapat warisannya dan saya tidak termasuk dalam daftar ahli warisnya. Karena dia anak saudara perempuan saya. Maka syarat yang ketiga, ini menurut mazhab Hambali, dan mazhab Hambali itu yang menetapkan adanya kewajiban menafkahi untuk jalur ke samping. Untuk jalur ke samping. Itu mempersyaratkan yang punya kewajiban menafkahi adalah orang yang berstatus sebagai bagian dari daftar ahli waris orang tersebut. Jika tidak termasuk dalam daftar ahli waris orang tersebut, maka tidak ada kewajiban menafkahi. Bolehkah menafkahi? Bab lain yang lain ya loh. Boleh. Tadi kita bicara wajib tidak. Wajib tidak. Kalau pertanyaannya wajib atau tidak, jawabannya tidak wajib. Tapi kalau boleh tidak, ya sangat-sangat boleh. Orang susah itu ya gak ada hubungan apapun, gak ada hubungan darah apapun, dibantu berpahala. Apalagi punya hubungan darah, cuma hubungan darah bukan jalur waris. Maka tentu lebih berpahala. Cuma bahas wajib dan tidak itu bedakan ya. Bedakan antara wajib dan tidak ataukah berpahala dan tidak. Kalau wajib dan tidak, kalau anak saudara perempuan saya enggak wajib. Boleh? Oh, sangat boleh. Berpahala? Sangat-sangat berpahala. Bedakan antara bab wajib menafkahi dengan bab berpahala menafkahinya. Yaitu kalau untuk jalur ke samping, maka syaratnya tiga. Kalau jalur ke bawah, jalur ke atas, kerabat punya hubungan darah ke bawah atau ke atas, syaratnya dua. Fa idza tamatis syurutus tsalatsatu, maka jika tiga syarat itu terpenuhi, maka wajib bagi kerabat untuk menafkahi kerabatnya, orang yang punya hubungan darah dengannya, yaitu dinafkahi apa yang menjadi kebutuhannya. Apa itu kebutuhannya? Min ta'amin, berupa makanan, wasyarabin dan minuman, walibasin dan pakaian, wa maskanin dan tempat tinggal. Perlu diketahui, tempat tinggal yang menjadi hak istri dalam fikih Islam adalah tempat tinggal independen, tidak bercampur dengan keluarga suami, meskipun itu ibunya suami, atau meskipun itu anak suami dari istri sebelumnya, kecuali jika dia rela. Kecuali jika dua rela, maka istri, maka ketika seorang suami itu mau mengajak ibunya untuk tinggal bersama, itu tidak pemberitahuan, namun minta izin. Namun minta izin, ini saya mau bawa ibu ke rumah ini, diizinkan atau tidak? Bukan pemberitahuan, namun pak izin. Wah, tidak bisa mas, berat saya kalau ada ibu. Kalau ada ibu itu semuanya saya jadi salah semua, masak salah, ini salah. Maka ketika istri menolak, maka yang wajib menyesuaikan itu suami. Oh ya dah, ibu saya kontrakkan sebelah sana, nggak terlalu jauh, namun tidak bareng. Karena hak tempat tinggal istri itu hak independen, dia merdeka. Ngajak keluarga, suami ketika mau ngajak keluarganya, dia harus minta izin, bukan pemberitahuan. Bahkan meskipun itu ngajak anaknya. Jadi ini duda nikah, duda punya anak, anaknya masih SD, anaknya masih kecil. Istrinya mengatakan, saya tidak mau di ada anakmu itu. Maka suami yang wajib menyesuaikan. Suami yang wajib menyesuaikan. Tidak kemudian, kita katakan, wah ini istri egois. Enggak. Yang memaksakan itu yang egois. Wong haknya independen. Haknya independen. Kalau kemudian suami memaksakan, pokoknya harus terima, saya bawa anak, harus terima, saya bawa adik, harus terima, saya bawa ibu. Siapa yang egois? Ya, suami yang egois, memaksakan. Nah, kemudian ya, demikian juga termasuk nafkah di sini. Wah, nikahin biaya nikah. Biaya nikah. Jika ibu sudah meninggal dunia, bapak perlu punya kebutuhan nikah. Itu anak punya kewajiban, dan bapak itu tidak mampu secara finansial, namun masih butuh. Masalah itu masih normal. Cuma fisik, kalau kemudian ya, tergolong miskin, anak wajib menanggung biaya pernikahan ayahnya. Anak itu wajib membiayai bapaknya untuk kawin lagi. Jadi bapaknya tidak minta izin, namun malah minta duit. Bapaknya tidak minta izin, mas bapak nikah lagi ya, udah ditinggal ibu 6 bulan nih. Bapak masih normal laki-lakinya. Bapak nikah lagi ya, itu enggak pamit, malah nodong. Ini anak-anak urunan untuk bayar mahar sama walimah. Urunan ini berapa ini? Bapak duitnya bokek. Tapi pengen kawin lagi. Nah, anak-anak wajib hunan. Kan ini termasuk nafkah. Ternafsu nafkah. Itu adalah biaya pernikahan. Demikian juga ketika anak mau nikah, itu semestinya biaya nikahnya, meskipun anak laki-laki, itu tanggungan bapak juga. Ini bagian dari nafkah. Bagian dari nafkah adalah biaya pernikahan. Biaya jadi tidak harus jadi syarat ada SIM, surat izin menikah kalau sudah punya tabungan. Tidak harus tabungan. Ayah harus menyadari itu bagian dari nafkah. Jadi yang jelas nanti dinafkahi loh, biaya nikah bapak, biaya KUA, biaya mahar, walimah sederhana. Setelah itu urusanmu sendiri. Tidak harus kemudian, oh ini boleh nikah kalau bisa nabung, sudah ada tabungan untuk mahar dan sebagainya. Pak, saya mau nikah pak, dan nabung. Untuk mahar, untuk ini. Nah itu kan biaya nafkah saya pak. Nah, kalau anaknya belajar fikih, bapaknya tahu fikih, bisa ngobrolnya jadinya demikian. Nah itu kan itu bagian dari nafkahnya bapak. Nah, kan biaya dari nafkahnya bapak termasuk nafkah anak adalah biaya pernikahannya. Nah, wa in kana qadiran, jika seorang itu mampu untuk sebagian tanpa yang lainnya, maka wajib bagi kerabat yang itu masih merupakan punya hubungan warisan untuk menyempurnakan yang kurang. Jadi kalau orang tuanya punya duit namun enggak cukup, maka kewajiban anak nyukupi. Kalau enggak punya duit sama sekali, kewajiban anak menafkahi. Kalau cuma punya duit namun cuma bisa separuh atau 2/3, maka sisanya kewajiban anak. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan 3 ayat di surat Al-Baqarah, kemudian surat At-Talaq, kemudian juga surat Saba. Allah katakan, wa ma'akfaqtum min syai'in, dan semua nafkah yang engkau berikan, artinya segala sesuatu yang telah kalian belanjakan karena Allah Azza wa Jalla, fa wa yukhlifuhu, maka dia Allah akan menggantinya, Allah akan berikan kepada kalian gantinya, dan dia Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik yang memberi rizki. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.